sholat. Untuk yang sudah lalu sholatnya ihsan ibadina azani Allah wa iyyakum, dia enggak pernah sholat 5 tahun, 8 tahun misalkan. Ya. Karena mungkin belum tahu hukumnya, lingkungan yang salah, ihsan ibadina azani Allah wa iyyakum, sampai dia tinggalkan kewajiban Islam, enggak sholat, terus faham hukum sholat yang seharusnya dia jaga dengan baik, apakah harus diganti sholatnya? Jawabannya tidak. Ya, untuk sholat tidak diganti. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Antum cukup bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha, dan tunjukkan kesungguhan antum dalam bertaubat dengan menjaga sholat 5 waktu sesudah taubat tersebut. Kalau tidak ada uzur dalam menunda-nunda pelaksanaan waktu sholat, bergegas dalam melaksanakan ibadah sholat. Juga termasuk bentuk wujud kesungguhan antum dalam bertaubat. Antum sungguh-sungguh mempelajari hukum-hukum sholat. Tidak hanya sekedar asal sholat, tapi memberikan, mempersembahkan sholat yang terbaik, yang sebisa mungkin mengamalkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Itu bentuk antum jujur dalam taubat, ya, bertaubat dari dosa meninggalkan salat. Ya, dijaga salatnya, kemudian semangat belajar ahkamu salah untuk diamalkan. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Naktafi bihadal qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.